بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. الإخوة الأحبة، kita masih dalam penjelasan tentang hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan zikir. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah Muhammad bin Abi Bakar, wa fi at-Tirmidhi aydhan 'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an Allah 'azza wa jalla annahu yaqul, dalam Sunan Tirmidhi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia meriwayatkan kepada Allah jalla wa ala, Allah berfirman, inna 'abdi kull 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqin qirnahu. Hambaku yang sebenar-benar hamba adalah dia yang senantiasa mengingatku meski dia dalam keadaan sedang berjumpa bertarung dengan musuhnya dalam jihad fisabilillah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadzal haditsu huwa faslul khitabi fit tafsili bainadh dzakiri fit tafdhili bainadh dzakiri wal mujahid. Hadis ini adalah hadis yang terang menjelaskan tentang perbedaan antara keutamaan orang berzikir dan orang yang berjihad. Setelah kita bahas kemarin, ada satu hadis dari Nabi yang mulia SAW yang Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, maukah kalian kuberitahukan dengan satu amalan yang paling utama di situan kalian, yang lebih tinggi mengangkat derajat kalian, yang lebih baik daripada berinfak emas dan perak, lebih baik daripada kalian berjumpa musuh kalian, kalian perangi mereka, kalian penggal kepala-kepala mereka, mereka penggal kepala kalian. Kata mereka, tentu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis. Hadis yang kita sebutkan itu seolah-olah mengajarkan kepada kita zikir adalah amalan yang paling utama dari segala-galanya, lebih utama daripada jihad fisabilillah, lebih utama daripada berinfak dengan perak maupun dengan uang dinar, uang emas, ya. Maka rinciannya bahwasanya kata beliau, fa inna dzakiral mujahida afdalu min adz-dzakiri bila jihadin. Kalau dibandingkan antara seorang mujahid yang berzikir dalam berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama dibandingkan dengan orang yang berzikir tanpa berjihad. Dia menggabungkan dua amal, jihad, zikir. Zikir mana lebih utama? Jihad dan zikir. Baik. Ya, kata beliau, tentulah orang yang berjihad sambil berzikir lebih utama daripada orang yang berzikir tanpa berjihad. Wal mujahidil ghafil, ya, lebih utama daripada orang yang berjihad tapi lalai dalam berzikir. Ya, berjihad dengan berzikir, dia gabungkan dua amal, lebih utama daripada berzikir semata tanpa berjihad. Lebih utama daripada berjihad tanpa berzikir. Wa dzakiru bila jihadin afdalu minal mujahid al-ghafil 'anillahi ta'ala. Jika dibandingkan antara orang berzikir walaupun bukan sedang berjihad, jika dibandingkan dengan orang berjihad tapi lalai dengan berzikir, maka orang yang berzikir ini lebih utama daripada orang berjihad tanpa diiringi dengan zikir. Ini maksudnya. bukan secara mutlak begitu saja akhirnya kita zuhud untuk berjihad, zuhud berinfak, zuhud bersedekah. Kenapa? Ah, lebih utama zikir kok. Bukan seperti itu. Fa'afdalu dzakirina al-mujahidun. Seutama-utama orang berzikir adalah orang yang sambil berjihad. Wa afdhalul mujahidina adz-dzakirun. Seutama-utama orang berjihad adalah orang yang mengiringkan jihadnya dengan zikir. Sebaik-baik orang berzikir adalah yang sedang berjihad. Sebaik-baik orang berjihad adalah yang sambil berzikir. Mana lebih utama antara orang berzikir dengan bersedekah dengan dinar dan dirham dengan orang yang berzikir saja? Mana lebih utama? Tentunya yang pertama, menggabungkan amalan zikir dengan infak. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-45 Allah menjelaskan, wahai orang-orang beriman, jika kalian berjumpa dengan sekelompok daripada musuh, fathbutu, tetaplah kalian, jangan lari. Wadhkurullaha kathira, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Dalam ayat ini, kata Ibnu Qayyim, fa'amaruhum bidzikril kathiri wal jihadi ma'an. Allah perintahkan dalam ayat ini agar mereka berzikir yang banyak dalam berjihad. Jika kalian berjumpa dengan musuh-musuh kalian, tegarlah dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, semoga kalian beruntung. Bahkan rahasia kemenangan kaum muslimin adalah ketika mereka berjihad dengan berzikir kepada Allah. Karena dikatakan la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Maka ini rahasia kemenangan kaum muslimin. Mereka berjihad dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Liyakunu ala roja'in minil falah. Zikir diperintahkan dalam berjihad agar mereka mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Allah berfirman, wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dari laki-laki maupun perempuan. Ay kathiran, berzikir yang banyak. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa'idha qadaitum manasikakum. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra. Maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah sebagaimana kalian mengingat orang tua kalian. Bahkan lebih dahsyat lagi ingatan kalian kepada Allah daripada mengingat orang tua kalian. Ini perintah haji, disuruh haji sambil berzikir. Faqayyad al-amra bidzikri bilkathrati wasyiddah. Allah perintahkan kita untuk berzikir dengan banyak, sungguh-sungguh. Kenapa? Lisyiddati hajatil 'abdi ilaih. Karena kita begitu dahsyat hajat yang kita panjatkan kepada Allah, begitu dahsyatnya kebutuhan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Lishiddati hajatil abdi ilaihi wa'adam istighna'i anhu tarfata'in. Karena hamba tak mungkin mampu lepas daripada Allah walaupun satu detik. Satu saat pun tak mungkin kita lepas daripada bantuan Allah. Fa'ayyu lahzatin khala fiha al-abdu an dhikrillah azza wa jalla kanat alaihi lalah. Maka masa-masa, waktu-waktu, walau sesaat kita lalai daripada berzikir kepada Allah, maka waktu itu akan menjadi bumerang bagi kita untuk menuai keburukan, bukan kebaikan. Wa kana khusranuhu fiha a'zam mimma rabiha fi ghaflatihi anillahi azza wa jalla. Ya, maka kerugian dia karena tak berzikir pada waktu yang dia bisa berzikir itu lebih dahsyat daripada ya keberuntungannya. Tatkala dia ya a'zamu mimma rabiha fi ghaflatihi anillahi azza wa. Ya. Kerugian dia tatkala tidak berzikir pada waktu-waktu yang mungkin bagi dia berzikir, ya, lebih besar daripada keberuntungannya, ya, tatkala dia dapat alai daripada Allah Azza Jalla. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian ahlu ma'rifat, law aqbala 'abdun 'ala Allah ta'ala kadza wa kadza sanatan, sekiranya ada seorang hamba yang dia menghadap Allah Jalla wa Ala, ya, berzikir menyembah Allah bertahun-tahun, thumma a'radu anhu lahdah, kemudian orang tersebut satu saat berpaling daripada Allah, lakana ma fatahu a'zam mimma hasalahu, dibandingkan dia beribadah bertahun-tahun dengan sesaat dia lalai daripada Allah, lebih utama adalah, ya, lakana ma fatahu a'zam mimma hasalahu, sungguh kerugian dia ketika tak berzikir sesaat ini lebih banyak daripada dia beribadah bertahun-tahun. Jadi Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan waktu yang paling merugi bagi seorang hamba adalah waktu ketika tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungannya dengan ibadah-ibadah kerjakannya. Ya. Kelalaian berzikir kepada Allah tak dapat diganti. Walau bertahun-tahun kita menyembah Allah Jalla wa'ala, kemudian saat kita lalai, maka kelalaian kita itu tak dapat diganti. Wa dzakara al-Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Baihaqi menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai dia dan ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bi bani Adam," tidak adalah waktu yang dilewati oleh anak Adam, "la yadhkurullaha ta'ala fiha," yang dia tidak berzikir kepada Allah padanya, "illa tahassara 'alaiha yaumul qiyamah," kecuali dia akan sesali kelak di hari kiamat. Waktu-waktu kita bengong itulah yang paling kita sesali. Waktu yang kita diam tidak berzikir, waktu yang paling kita sesali. Karena zikir bisa dikerjakan dalam setiap keadaan. Sambil kita berenang-renang di tepi pantai, sambil kita olahraga, ya, di terumbu-terumbu karang, melihat keindahan karang, bisa kita berzikir? Bisa. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, kita melihat keindahan lautan yang luas, hijau, biru, terhampar, gunung-gunung tinggi menjulang, bisa kita mengatakan subhanallah? Bisa. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila, tak sia-sia kau ciptakan ini Tuhan. Zikir tidak? Zikir. Wa dhukira an Mu'adz bin Jabal yarfa'uhu aidan, dan disebutkan dari Mu'adz bin Jabal dia mengangkatnya ke Rasulullah, "Laisa yatahassaru ahlul jannati illa 'ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha 'azza wa jalla fiha." Tidak ada penyesalan yang paling disesali penduduk surga kelak di hari kiamat, kecuali pada waktu mereka di dunia lewat masa-masa yang mereka tidak berzikir kepada Allah padanya. Sampai di surga pun ada penyesalan gara-gara kita lalai dalam berzikir. Sudah di surga masih menyesal. Ya. Wa an Ummi Habibah zaujin Nabi SAW qalat, dan dari Ummu Habibah istri Nabi SAW Ramlah bintu Abi Sufyan, Rasulullah bersabda, "Kalamu bani Adam kulluhu 'alaihi la lahu." Pembicaraan, perkataan anak Adam semuanya akan menjadi petaka baginya, bukan kebaikan, "illa amran bima'rufin," kecuali jika perkataan tersebut adalah merupakan bentuk mengajak orang pada kebaikan, "au nahyan 'anil munkar," mencegah orang dari kemungkaran, "au dzikran lillahi 'azza jalla," atau zikir kepada Allah. Semua perkataan kita tak mendapatkan pahala, bahkan dosa, kecuali amar ma'ruf, nahi munkar, dan zikrullah tabaraka ta'ala. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qal, dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," aku bertanya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah azza jalla, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Qala, berkata Rasul, antamuta walisanuka rathbun min dzikrillah, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah karena berzikir kepada Allah. Inilah amal yang paling utama. Wa qala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, berkata Abu Darda semoga Allah meridhoinya, likulli syai'in jilaun, segala sesuatu itu ada yang membersih, ada yang membersihkannya daripada kotoran. Jilaun, jila artinya adalah perkara yang membersihkan sesuatu daripada kotorannya. Likulli syai'in jila, segala sesuatu ada yang membersihkannya daripada segala kotoran. Wa inna jila'al qulubi dzikrullah, sesungguhnya yang dapat membersihkan hati dari segala macam bentuk kotoran-kotorannya adalah dzikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah azza wa jalla. Wa dzakara al-Baihaqi marfu'an min hadits Abdullah bin Umar, al-Baihaqi menyebutkan dari hadis Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, Rasulullah pernah bersabda, li kulli syai'in siqalah, segala sesuatu itu punya pembersih. Wa inna siqalatal qulubi dzikrullah, sesungguhnya pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Wa ma min syai'in anja min adzabillahi azza wa jalla min dzikrillah, tak ada amalan yang lebih dapat menyelamatkan orang daripada azab Allah sebagaimana dzikrullah, berzikir kepada Allah. Ya. Qalu wal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad pun ya Rasulullah, ya. Qala walau an yadhriba bi sayfi hatta yanqati, walaupun dia berjihad, berperang dengan pedangnya sampai pedangnya patah, yang lebih dapat menyelamatkan seorang daripada azab Allah adalah apanya? Zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhas wal-fiddah, taklah diragukan lagi, kata Ibnu Qayyim, hati ini bisa juga berkarat kotor sebagaimana berkaratnya kotornya tembaga, al-fiddah, kotornya perak, wa ghairuhum, dan lain-lain. Besi bisa berkarat, perak bisa berkarat, tembaga berkarat, ya, kuningan berkarat, ya, semua bisa berkarat. Wajala'uhu bidzikri, maka hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi, tembaga, dan lain-lainnya. Maka yang menghilangkan karatan hati itu adalah zikrullah. Fa innahu yajluhu hatta yada'ahu kal mir'atil bayda, dzikrullah itu akan membersihkan hati sehingga dia membuat hati bagaikan cermin putih. Fa idza turika dzikru sadi'a, jika zikir tak dilakukan maka hati ini pun akan bernokta hitam, berkarat. Fa idza dzukira jarahu, jika dia berzikir maka zikir ini membersihkan hati. Ya, wa sada'ul qalbi bi amrayn, sebab hati berkarat dua perkara. Bil ghaflati wa dzambi. Pertama, gara-gara lengah lalai, berkaratlah hati. Lalai dengan dunia, lalai dengan permainan, ya, lalai dengan perdagangan, lalai dengan game, lalai dengan medsos, ini sebab hati menjadi apa? Berkarat. Lalai main catur, lalai main gaplek, lalai dengan lagu-lagu yang haram. Apa, ya? Ini sebab manusia menjadi berkarat hatinya, terkotori hati gara-gara dua perkara. Pertama adalah kelalaian, al-ghaflah. Yang kedua adz-dzambu. Yang kedua dosa-dosa. Kedua inilah yang membuat hati itu menjadi kotor. Wajila'uhu bisyai'ain. Untuk membersihkan hati ini diperlukan juga dua hal. Bil istighfar, pertama dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ya, yang kedua wa dzikri, dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian dibersihkan dengan zikrullah. Dosa dibersihkan dengan istighfar. Apalah payahnya mengucapkan kata-kata astaghfirullah. Tapi harus dipahami maknanya, ketika kita mengucapkan astaghfirullah, kita sedang bermohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Nabi, beristighfarlah, karena aku satu hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Bagaimana Nabi beristighfar? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar memohon ampunan kepada-Mu ya Allah dan taubat kepada-Mu. Inilah yang dapat membersihkan hati. Faman kanatil ghaflatu aghlaba awqatihi. Barang siapa yang waktunya didominasi dengan kelalaian, kana sada'u mutarakiban ala qalbihi, maka dipastikan hatinya itu sudah bertumpu-tumpu padanya kotoran. Jarang dibersihkan. Bertumpu-tumpu tentunya padanya kotoran. Ya. Wa sada'uhu bihasabi ghaflatihi. Kotoran hati itu ya akan senantiasa seiring dengan kelalaian. Wa idza sudi'al qalbu lam tantabi' fihi suwaru al-ma'lumat ala ma hiya 'alayhi. Jika hati ini telah kotor, maka hati itu tidak akan dapat melihat segala sesuatu sebagaimana hakikatnya. Bagaikan cermin yang kotor, tak bisa kita melihat sesuatu sebagaimana hakikatnya ketika cermin itu kotor. Bayangkan antum gagah, ganteng, luar biasa, tapi cerminnya jorok, na'udzubillah min dzalik. Tampakkah kegagahan kita di cermin? Tidak. Tampak di cermin wajah itu penuh dengan bopeng-bopeng, hitam-hitam, padahal itu semuanya hitam gara-gara cerminnya kotor, orangnya mulus. Tapi karena cerminnya kotor, tidaklah tampak kebenaran ditampilkan kepadanya. Hati yang kotor pun demikian. Hati yang kotor tak tampak yang hak itu hak, karena kabur baginya. Bahkan dia melihat yang hak itu batil, yang batil itu hak. Orang pakai bikini itu modern, orang pakai cadar teroris. Ini hati yang kotor. Kata beliau, fayara al-batila fi suratil haq. Karena hatinya kotor, kebatilan dianggapnya benar. Kemajuan. Ya, Allahu Akbar. Ikut-ikutan tasyabuh dengan orang kufar, menyambut hari tahun baru mereka, dianggapnya inilah kebenaran. Jangan kaku-kaku kali dalam beragama. Tak usah kaku-kaku kali. Nanti gila kita kalau beragama terlampau ini, terlampau ekstrim. Biarlah tenang-tenang ikut, santai-santai. Tahun baru kita nikmati. Tahun baru bersama ini. Ya. Orang meniup trompet, dia pun meniup trompet. Ya. Nanti ketika dilarang, ekstrim kali kalian. Orang bakar ikan, dia pun bakar ikan. Fayara al-batila fi suratil haq. Akhirnya dia melihat kebatilan dalam bentuk wujud kebenaran. Karena hatinya telah kotor. Ya, wal haqqa fi suratil batil. Dia melihat kebenaran itu dalam bentuk kebatilan. Li'annahu lamma tarakama 'alaihi sada'u adlam. Karena telah bertimpa-timpa kotoran dalam hatinya dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, akhirnya menjadi gelap sebagaimana kaca menjadi kusam. Ya, tak lagi terang ketika banyak kali padanya nokta-nokta hitam. Falam tadhhar fihi suwarul haqa'iq kama hiya 'alai. Tak tampak padanya segala sesuatu sebagaimana hakikatnya. Yang ada adalah terbalik. Ya, kalau cermin itu buruk seburuk-buruknya, bisa jadi perempuan sejelek-jeleknya tampil di cermin dia katakan, "Ih, alangkah cantiknya aku." Padahal cerminnya yang salah. Ya. Kenapa orang itu bisa memandang kemaksiatan itu indah? Karena hatinya kotor. Ya, tak bersih hatinya. Akhirnya dianggap kemaksiatan indah. Mana enak menikah tanpa pacaran? Pacaranlah dulu enak. Indah baginya karena hatinya kotor. Ya. Tum tengoklah kadang-kadang di pantai-pantai itu acara-acara, ya, apa para pekerja-pekerja perempuan laki-laki buat acara campur baur, joget-joget, disko-disko, ya, pegang-pegangan. Bagi mereka apa? Ini perkara kebaikan, biasa aja ini, biasa aja. Kita nengoknya kayak cacing kepanasan kalian. Joget-joget kayak orang gila. Tak layak orang berakal seperti itu ditampilkan di hadapan orang. Mereka menganggapnya inilah namanya kemodernan. Ya, tanyalah orang-orang ketika melihat acara karaoke di pernikahan. Tanya, cuman mana akan pandangin? Mantap lah. Kalau nggak ada karaoke, kayaknya kurang nikah nih, kurang sah nih. Itu beda yang tampil tuh goyang-goyang lenggot yang bajunya, ya kan biasa itu. Jadi biasa bagi mereka. Daripada diam-diam sepi-sepi kayak kuburan. Kata beliau, fa idza tarakama 'alaihi sada'u waswadda, jika bertumpuk-tumpuk kotoran menjadi hitam, wa raqibahu ran, akhirnya karena sudah terlampau banyak, jadilah dia berkarat. Ar-ran berkarat. Fasada tasawwuruhu wa idrakuhu, maka rusaklah cara memandangnya, cara berpikirnya. Fala yaqbalu haqqan, maka dia tak lagi menerima kebenaran. Sebagaimana maksiat mengotori hati, bid'ah itu pun lebih dahsyat mengotori hati. Kalau bid'ah sudah bertumpuk-tumpuk, berubahlah yang sunnah menjadi dianggap bid'ah. Yang bid'ah dianggap sunnah. Kalau kita mengamalkan sunnah, dianggap kita melakukan bid'ah. Mereka habis sholat diam, tak ada zikir jamaah. Tak ada doa-doa, kering kali ibadah kalian. Gara-gara kalian jadi sunyi masjid-masjid kami ini. Ya. Tengoklah kami, tengok habis azan banyak macam-macam salawatan, macam-macam lagu. Kalian mana masjid kalian? Kering masjid kalian nih. Ya enggak. Paling keringlah agama kalian. Mati pun tak ada acara. Kuburkan selesai pulang habis. Apalah kalian ini? Tak ada cinta kepada orang-orang yang telah meninggal. Ya kan? Tak bergaul di masyarakat kalian. Tahu kan masjid aja. Ya, wirid tak mau. Jadi intinya bid'ah itu pun akan membuat hati berkarat sehingga melihat yang hak menjadi batil. Sudah terbalik-balik lah istilahnya. Fala yaqbalu haqqan, maka dia tak akan dapat menerima lagi kebenaran karena dianggapnya tak benar. Semua masyarakat buat seperti ini, kan buat segini, seperti ini, anehlah kalian ini. Wala yunkiru batilan, hati yang telah berkarat, kebatilan pun tak lagi dapat diingkari. Orang joget-joget berselawat kepada Nabi dianggapnya kebaikan. Joget-joget berselawat dianggap kebaikan. Subhanallah. Wa hadza a'zamu uqubatil qalbi, inilah yang paling dahsyat hukuman bagi hati. Maka ahlul bid'ah itu penyuruh-penyuruh kepada bid'ahan, hati mereka telah berkarat sehingga mereka balikkan yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah, atau minimal bid'ah hasanah. Kerja mereka, hati berkarat tuh, tak ada cerita. Tetener apapun dia berkarat tuh hatinya. Dibalikkannya kepada masyarakat, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, yang tauhid menjadi syirik, yang syirik menjadi tauhid. Memang tak ada cintakan kepada wali-wali. Doa-doa langsung kan siapa? Allah Maha Suci. Kalau mau doa itu yang paling paten dengan perantara wali. Kalau bisa ke kuburannya, kalau bisa minta kepada dia. Itulah tanda cinta kepada wali. Mereka sampaikan kepada Allah. Ini kotoran apa? Bid'ah nih. dahsyat juga. Ya. Kata beliau, wala yungkiru batilan, tak lagi dapat mengingkari kebatilan. Wa hadza a'zamu uqubatil qalbi, inilah yang paling dahsyat hukuman terhadap hati yang telah berkarat. Wa aslu dzalika min ghaflah, tapi kalau mau dikaji lagi ulang, sebab hati ini berkarat adalah gara-gara lalai. Lalai tak berzikir kepada Allah, lalai tak menimba ilmu. Ya. Lalai tak berbuat kebaikan. Inilah semua pangkalnya kelalaian. Lebih mau dia bermain catur berjam-jam daripada bekerja yang mendatangkan manfaat bagi dunianya maupun akhiratnya. Main game, medsos, lalai. Wa aslu dzalika min al-ghaflah wa ittiba'il hawa, asalnya adalah lalai dan mengikuti hawa nafsu. Fa innahuma yatmisani nurul qalbi, keduanya inilah yang memadamkan cahaya hati. Wa yu'miyani basarah, yang akhirnya dapat membutakan hatinya. Yang buta itu bukan mata, tapi yang hakikat buta itu adalah kebutaan hati. Banyak orang matanya belek, melek matanya, tapi hatinya buta. Ada orang-orang yang hatinya buta, ada yang matanya buta, hatinya melek. Lihatlah para ulama-ulama kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz buta matanya, tapi hatinya bercahaya dengan ilmu dan iman. Fatwanya dari seluruh permukaan bumi mendengarkan fatwanya, mengambil fatwanya. Buta matanya, tapi hatinya tidak. Lihatlah bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, buta matanya. Ya. Lihat para masyayikh-masyayikh kita. Ya, Syekh Shalih As-Suhaimi, buta mata, tapi hati hidup. Ya, kata Allah, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta adalah hati dalam dada. Qala Allah Ta'ala, karena itulah Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan ikuti patuhi orang yang kami buat lalai hatinya dari berzikir kepada Allah. Wattaba'a hawa, dan gila mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, maka urusannya kacau balau. Jangan ikuti orang yang lalai daripada zikir kepada Allah yang dan yang mengikuti hawa nafsu, karena dua hal inilah yang membuat hati menjadi apa? Kotor, berkarat, lalai dan mengikuti hawa nafsu. Fa idza arada al-'abdu an yaqtadiya bi rajulin falyanzur, kalau seseorang mau mencari contoh teladan figur, falyanzur hal huwa min ahli dzikri, mau cari teman, lihat apakah temannya ini, apakah dia itu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Aw huwa min al-ghafilin, atau dia orang lalai, sibuk dengan damnya, sibuk dengan kartu apa namanya, gapleknya. Tengok, lihat apa kegiatannya. Wahalil hakimu alaihil hawa awil wahyu, lihat bagaimana sikapnya, apakah yang mengontrolnya itu adalah wahyu atau hawa nafsunya. Fa in kana al hakimu alaihi hawa, ya, wa huwa min ahli ghafla wa amru furutun, lam yaqtadi bih wa lam yattabi'hu, jika disaksikannya, dilihat, diamat-amati orang ini, yang mengontrolnya adalah hawa nafsunya bukan wahyu. Ya. Dilihat-lihat lagi bahwasanya dia adalah orang yang lebih banyak lalainya daripada ingatnya kepada Allah. Maka jangan sampai dia meniru orang semacam ini, dan jangan mengikuti orang semacam ini. Jangan berteman dengan orang seperti ini. Fa innahu yaquduhu ilal halak, orang ini akan menggiringnya kepada kebinasaan. Wa ma'nal furud qad fussira bitadhyi', makna furud di antaranya adalah at-tadhyi', sia-sia. Segala urusannya sia-sia. Ai amruhu alladhi yajibu an yalzimahu wa yaqumu bih wa bihi rushduhu wa falahuhu dha'i'un qad farrata fihi. Makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana amruhu furuta, makna furuta maknanya adalah semua urusan yang seharusnya wajib dia perhatikan, dia lakukan, urusan yang dengannya dia akan menjadi lurus, ya, bermanfaat bagi hidupnya, itu semua disia-siakannya. Inilah makna furutan, tak tahu kemaslahatan diri. Tidak mendatangkan kebaikan dunia, tidak pula kebaikan akhirat, lalai. Ya. Yang ada merah-merah telinganya penuh dengan jepitan. Jepitan apa? Jepitan pakaian. Kadang-kadang buncit perutnya dengan banyaknya minum. Minum tak boleh pula banyak. Kalah mentrup minum, kalah minum, terkencing-kencing pulang balik. Cuci ginjalnya apa cuci ginjal? Subhanallah. Wa fussira bil israf. Sebagian menafsirkan makna furutan israf, perkara yang boros berlebih-lebihan. Ay qad afrata wa fussira bil halak. Diartikan juga furutan binasa. Urusannya adalah binasa. Wa fussira bil khilafil haq. Diartikan juga makna furutan urusan yang menyelisih kebenaran. Wa kulluha aqwalul mutaqarib, semua maknanya berdekatan benar. Furutan adalah sia-sia. Furutan maknanya adalah tak tahu kemaslahatan dirinya. Furutan maknanya adalah ya, tak pandai menggunakan waktunya. Binasa akhirnya. Menyelisih kebenaran, semuanya benar. Wal maqsud annallaha subhanahu wa ta'ala naha an ta'ati man jama'a hadhihi sifat. Maksudnya Allah melarang kita berteman mengikuti menjadikan panduan orang-orang yang semacam ini sifatnya. Lalai daripada zikrullah, mengikuti hawa nafsu, urusannya semuanya celaka, binasa, petaka, sia-sia. Fayanbaghi lirrajuli an yanzura fi syaikhihi wa qudwatihi wa matbu'ihi. Hendaklah dia benar-benar melihat siapa yang jadi ikutannya, siapa gurunya, siapa panutannya, siapa yang diikutinya. Fa in wajadahu kadzalik falyub fa in wajadahu kadzalika falyubid anhu. Andai kata didapati orang yang dijadikan sebagai figurnya, ikutannya, sorry tauladannya, orang yang semacam ini lalai daripada zikrullah, yang mengontrolnya hawa nafsu, jauh-jauhlah dari orang semacam ini. Jangan jadikan teman, jangan jadikan guru, jangan jadikan sahabat, jangan jadikan syekh. Wa in wajadahu mimman ghalaba alaihi zikrullah ta'ala wa tiba'u sunnah. Kalau kebalikannya, dia lihat orang tersebut senantiasa didominasi hidupnya dengan upaya dia mengikuti sunnah, senantiasa berzikir kepada Allah, wa amruhu ghairu mafrutin alaihi, perkaranya tak pernah sia-sia, bal huwa hazimun fi amri, dia senantiasa serius dalam kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Falyatamassak bi gharzi, peganglah teman seperti ini, pegang guru seperti ini. Wala farqa bainal hayyil wal mayyit illa bidzikri, tak ada beda antara orang mati orang hidup kecuali dengan zikir. Famatsalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamatsal hayy wal mayyit, perumpamaan orang berzikir dengan Allah dan tidak berzikir bagian orang hidup dan orang mati. Dalam Musnad Imam Ahmad diangkat ke Rasulullah, aktsiru dzikrullahi ta'ala hatta yuqala majnun, perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai sekiranya orang menganggap engkau itu gila karena banyaknya berzikir, biarkan saja. Ya, demikian kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah kapan-kapan lagi kita ketemu pada waktu-waktu yang kosong, kita akan masuk kepada pembahasan tentang keutamaan zikir. Ada 100 keutamaan zikir, kita akan bahas insyaAllah ta'ala, agar memacu kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar senantiasa menikmati zikrullah ta'ala dalam hidup kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.